Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bil akhlaqil hasanati wa bil qulubin nayyirati wa bil a'malis salihati wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ya ghafir adh-dhunubi ighfir adh-dhunub wa ya mufarrij al-kurubi farrij al-kurub wa ya satir al-uyubi istur al-uyub ya allam al-uyub bi barakati al-habib al-mahbub. Tahhir ya rabbana qulubina, tahhir ya rabbana qulubana min an-nifaq wal-hakdi wal-kibri wal-riya'i wa hubbi asy-syarafi wad-dunya واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin. Ila angkol, dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Ila Angkol, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang bagaimana kita mencari sahabat dan kawan dalam hidup di dunia ini. Kemarin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sudah menyebutkan beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mengambil atau menjadikan seseorang sebagai sahabat dan kawan. Jangan lupa, dia harus orang yang berakal, harus akhlaknya baik, perilakunya baik, dan dia bukan orang yang tamak kepada dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan juga ada ketambahan orang yang jujur, kelima. Dan saat ini kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali setelah membicarakan tentang kawan-kawan yang harus engkau jadikan kawan dengan lima syarat tersebut, lima sifat tersebut. Beliau mengatakan, وَلَعَلَّكَ تُؤْدِمُ اجْتِمَاءَ هَذِهِ الْخِصَالِ وَلَعَلَّكَ تُؤْدِمُ اجْتِمَاءَ هَذِهِ الْخِصَالِ. Barangkali kamu tidak menemukan berkumpulnya sifat-sifat mulia tersebut fi sukanil madarisi, di penghuni-penghuni madrasah, penuntut ilmu dan para ustaz. Wal masajid, dan masajid. Artinya, untuk menemukan sifat itu mungkin sangat susah. Biarpun kamu ke tempat sekolah madrasah-madrasah pun, kadang madrasah pun sekarang akhlak seperti itu sudah hampir tidak ada. Masajid ahli ibadah pun kadang ibadahnya baik, tapi akhlaknya juga belum tentu baik. Kalau sudah keadaannya seperti itu, kalau memang kamu susah menemukan orang-orang yang baik. Beliau memberikan contoh madaris dan masajid. Kalau di madaris sama masajid saja, di madrasah-madrasah, pondok-pondok, di masjid-masjid saja susah mencari orang-orang yang benar dengan sifat-sifat tersebut, bagaimana di luar masjid? Kalau memang di tempat-tempat yang biasanya baik pun kamu susah untuk mencari orang yang seperti itu, maka fa'alika bihadi amraini, kamu hanya punya pilihan dua, kata Imam Ghazali. Immal uzlatu, kau pilih uzlah. Minggir dan menjauh dari hiruk pikuknya manusia. Tinggalkan berurusan dengan mereka. Wal infiradu, menyendiri. Fafiha salamatuka. Maka dengan itulah keselamatanmu. Imam Ghazali menghayalkan, membayangkan kisah keberadaan umat di abad keempat Hijriyah. Belum ada HP, belum ada televisi, belum ada internet. Itu pun Imam Ghazali sudah memperkirakan mungkin kamu tidak menemukan orang-orang seperti itu. Artinya begitu rusaknya zaman. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali dua hal. Satu, uzlah. Menghindar dari hiruk pikuk kehidupan manusia. Atau menyendiri. Maka disitulah keselamatan kita. Wa imma, kalau memang tidak bisa uzlah. Antakuna hendaknya mukhalatatuka. Pergaulanmu tersebut ma'asyuraka'ika dengan orang-orang lain biqadri khisalihim sekedarnya sekedar kebutuhan disesuaikan ya dengan akhlak mereka. Kan ada lima macam. Kalau ternyata dia orang yang jujur, bolehlah kamu lebih banyak berurusan yang ada hubungannya dengan kepercayaan. Bi anta'lam, kemudian kau harus mengetahui berikut ini, kata Imam Ghazali, dinasihati lagi. Di saat kita sudah betul-betul susah mencari kawan yang bisa mengumpulkan, bisa terkumpulkan di dalam diri kawan tersebut, lima sifat tersebut, maka pilihannya adalah sudah kita menjauh dari kehidupan manusia. Atau kalau memang kita harus berurusan dengan manusia, perhatikan berikut ini. Kamu harus bisa membedakan bahwasanya sahabatmu dan persaudaraan itu ada tiga model. Annal ikhwata thalathatun. Jadi kamu harus bisa memilah, sudahlah, saudaramu itu ada tiga. Tiga model, thalathatun. Akhun li akhiratika. Jadi ada saudara, sahabatmu yang dia itu menghantarkanmu selamat di akhirat nanti. Kalau duduk dengan dia enggak ada kunjingan. Duduk dengan dia enggak ada ngajari maksiat. Duduk dengan dia tidak menjadikan hati kotor. Ini. Wala tura'i fihi ila ad-din. Maka jangan kau memperhatikan dengan dia kecuali urusan agamamu saja. Jangan kau merusak diri dan jangan kau rusak dia. Sudah, kalau kamu ngambil dari agama, jangan urusan lagi dengan dunia. Kalau sudah kau sambungkan dengan dunia, rusak di dirimu, rusak di dia nanti. Ya sudahlah, kalau kamu duduk dengan dia, kamu anggap dia adalah orang yang membawamu kepada akhirat, ya sudah, kamu ambil dia dari sisi ini. Belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Wa akhun lidinika lidin lidunyaka wa akhun lidunyaka. Yang kedua adalah saudaramu tapi dalam urusan dunia saja. Jadi kalau kamu berurusan dengan dia itu banyak. Sementara kamu tahu di saat kamu urusan dengan dia itu, dia bukan seorang beragama, bukan ngerti, bukan ahli agama yang bisa membawamu kepada agama, maka kata Imam Ghazali, kalau memang urusanmu dengan dia hanya urusan bisnis, urusan dagang dan sebagainya, sudahlah. Wala tura'i fi ilal khuluqul hasan. Yang perlu kamu perhatikan dari dia adalah akhlaknya saja deh yang baik. Akhlak yang baik. Mulai dari tutur katanya, tidak biasa dengan ngomong jorok. Jadi ini itu saja sudah. Kemudian yang dilihat pun juga bukan sesuatu yang merusak moral dan akhlak kita, tontonannya, yang didengar apa, paling tidak itu saja. Kalau memang dia adalah bukan orang yang ahli agama, bukan kita temukan dia adalah ahli sujud, bukan dia adalah ahli zikir, bukan dia ahli puasa, tapi memang murni urusan kita dengan dia bisnis, sudah kamu perhatikan, akhlaknya saja yang baik. Akhlak saja. Wa akhun li ta'nas bihi. Yang ketiga adalah kawan, ya sekedar untuk nyantai. Cari akhirat dengan dia juga enggak, dunia juga enggak. Ya kawan ngobrol deh. Yang biasa, kawan ngobrol. Bukan untuk akhirat, bukan kawan berdakwah, berjuang. Bukan kawan bisnis. Ya, kalau sudah begitu bagaimana? Fala tura'i fihi ila salamah. Jadi yang kamu jaga adalah penting, yang penting kamu selamat saja deh. Artinya orang itu tidak menjerumuskanmu, membawa kepada kemaksiatan. Dan juga tidak mengajarimu akhlak yang jelek yang tadi. Pokoknya sudah paling minim. Kalau orang teman bergaul biasa, kan kalau harus bergaul dengan orang yang kerjaannya urusan dunia saja, ya nggak mungkin. Karena tidak selamanya kita setiap duduk sama orang harus urusan bisnis. Dan juga kita mungkin tidak setiap saat duduk dengan seseorang, kita ngomong urusan agama dan akhirat atau dakwah. Mungkin kita duduk dengan siapa saja yang di kiri kanan kita. Hanya untuklah sekedar nyantai, lah ngobrol, tahu tentang keadaan. Bagaimana keadaan negeri, bagaimana keadaan ini. Mungkin bicara tentang, wah ini zamannya kan macam-macam. Sesaat kita harus sibuk ngomong pilkada, sesaat sibuk ngomong. Nah ini teman ngobrol kita ini seperti apa ini? Sudahlah pokoknya selamat, tidak meracuni hatimu, tidak membawa fitnah, tidak membawa berita-berita yang menjadikan kita saling benci. Sudahlah itu saja. Jadi yang paling penting adalah kamu selamat. Di saat kamu berkumpul dengan dia, selamat kamu itu. Kalau kawan bergaul lu harus kamu perhatikan. Kira-kira kalau aku dengan dia ini, dunia enggak dapat dengan dia. Bukan teman bisnis. Akhirat juga enggak dapat. Terus, ya sudahlah, enggak apapun bentuknya, ya saya sering kumpul dengan dia. Duduk di depan jalan, ngobrol, dan sebagainya. Paling enggak, kita itu selamat. Selamat, Pak ini. Target kita itu selamat tok dari kejahatan dia, wa fitnatihi dan fitnahnya dia, wa khubthihi dan kebusukan dia. Sudahlah, kalau kita hanya bergaul dengan orang-orang biasa, bukan karena urusan bisnis, bukan karena urusan agama, paling tidak kita dengan dia sudahlah, apa, asalkan kita tidak terkena kejahatannya, fitnahnya dia, tidak kebawa-kebawa kepada apa yang dibawa daripada kejahatan. Kemudian ini, jadi memilah-milah, sambil terkumpulkan orang dengan lima sifat tersebut mungkin susah. Dan kita semua pasti mengambil salah satu dari tiga model sahabat ini, model saudara ini. Mungkin urusan agama, urusan agama, ambil agama saja. Dan kita mengambil agama dari dia. Dan dia benar kita mengambil dari dia, percaya karena dia seorang ustadz atau guru pembimbing, percaya dengan dia. Lupakan urusan dunia, tapi di saat urusan dunia, benar enggak akhlaknya, dia jujur atau tidak, omongannya seperti apa, karena dalam pergaulan itu mempengaruhi. Kemudian yang terakhir yaitu tadi, dari agama dari dia juga enggak dapat, dari dunia pun juga enggak dapat. Sudah orang biasa umum kebanyakan, sudahlah. Kalau begitu pergaulanmu dengan mereka itu targetmu adalah dirimu selamat, itu saja. Dari mana? Dari kejahatan yang bakal dia bawa, pengaruh yang dia bawa, sudah selesai. Kalau ternyata artinya begini, jika ternyata kita duduk dengan dia itu kita bakal terpengaruh, ya kita tutup. Sebab pilihan kita kalau tidak bisa pergi itu, kita harus uzlah tadi itu. Kalau kita harus bergaul, mau tidak mau kita akan bergaul. Baik kita bergaul. Maka kalau memang itu membahayakan pikiran kita, membahayakan hati kita, maka saat itulah kita harus menghindar dari dia. Dan Imam Ghazali menyebutkan lagi bahwasanya wan-nasu thalathatun, dan manusia itu secara umum ada model tiga. Ahaduhum, salah satu dari mereka itu, mathaluhu, perumpamaannya adalah mithlu al-ghidha, seperti makanan, makanan pokok. La yastasni anhu, la yastaghna anhu. Seperti makanan pokok, sarapan, makan siang, makan malam. Jadi orang itu tiga model manusia. Yang pertama adalah orang yang dia itu seperti makanan pokok. Kita pasti membutuhkan dia. Kita membutuhkan dia, mau tidak mau harus kita berurusan dengan dia. Yang kedua adalah wal akhar mathaluhu mithlu dawa. Yang kedua adalah seperti obat. Kalau makanan pokok itu rutin kita dalam mengkonsumsinya. Tapi kalau obat, manusia ada yang seperti obat. Bagaimana kita membutuhkan dia, duduk dengan dia? Ya, sewaktu-waktu kalau perlu. Yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, akan diperlukan kala-kala, kadang kita memerlukan sewaktu-waktu. Wa tsalitsu, yang ketiga, mathaluhu perumpamaan kawan itu adalah mithlu da, seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi qattu, tidak pernah kita membutuhkannya. Artinya apa? Suruh kita memilah dan memilih. Siapa akan kita jadikan kawan dari manusia-manusia itu? Ada yang kita sangat butuh kepadanya, lihat. Siapa itu? Guru pembimbing. Kawan baik yang soleh. Kita selalu membutuhkannya. Karena dia setiap saat kita perlu sentuhan-sentuhan dari dia. Kita perlu jekoi dengan ilmu dari dia. Maka ini. Ya, ini adalah urusan agama itu seperti makanan pokok. Gak bisa tidak. Jangan ditukar. Kalau urusan dunia, nah ini seperti obat. Harus kita jadikan urusan dunia tidak terus-menerus. Sesaat-sesaat. Bekerja ya sudah lah, mulai pagi, siang, urusan dengan manusia. Setelah itu selesai. Tinggal nunggu gaji kan begitu. Tapi kalau agama enggak bisa berhenti kita. Bahkan kalau sudah diberi oleh Allah kekayaan, mungkin kita enggak perlu lagi, kita sibuk lagi dengan urusan itu. Dan mungkin juga ada sebagian manusia yang kita bertemu dengan dia memang di saat ada hajat saja. Kalau tidak ketemu dengan dia pun tidak bermasalah. Agama kita tidak akan rusak. Dan ini kebanyakan orang. Kalau seorang pemimpin dan guru harus. Kata Imam Ghazali itu mengatakan dalam bab lain, siraman rohani itu harus terus menerus dan tidak ada hentinya. Beliau menggambarkan, memberikan contoh, kalau ada bunga yang tidak disiram 3 hari saja, maka dia akan kering. Bagaimana dengan hati seorang hamba? Jika tidak mendapatkan siraman rohani 3 hari, maka dia akan mati. Maka seminggu 2 kali pengajian itu sudah sangat sedikit. Ngepres itu. Kita perlu subur dengan pengajian. Nah, itulah seperti makanan pokok. Pembimbing, guru, majelis taklim seperti ini, seperti makanan pokok. Dan jadikan kita sadar. Maksud Imam Ghazali, suruh milah dan memilih di antara manusia ini. Urusanmu dengan dia itu seperti apa sih? Seperti obat, atau seperti makanan pokok, atau seperti penyakit. Kalau penyakit itu apa? Kalau duduk dengan dia, pasti dia bawa musibah kalau tidak mendengar berita fitnah seseorang. Ini jangan dianggap urusan manusia begini langsung, tidak. Termasuk di dalamnya adalah grup-grup WA yang Anda punya itu apa sih gunanya? Untuk apa ini? Dikit-dikit informasi ngaco. Nah, ini adalah penyakit, buang tuh. Mungkin ada grup yang sifatnya ya wajar, mungkin reuni kawan dulu nih. Kalau ada baik-baik, mungkin ya sesaat-saat hanya untuk barangkali kita pengen ada informasi yang penting. Yang kedua adalah, yang pertama adalah saya harus bergabung dengan grup ini karena apa? Selalu ada ilmu yang masuk kepada saya. Seperti itu. Kalau kita jelaskan di zaman sekarang ini. Manusia bentuknya ini, akan tapi apa yang dibuat manusia pun sama. Urusanmu dengan televisi juga begitu. Acara televisi sama ini. Ada yang kita butuh dengan acara itu. Yaitu sama yang menghantarkan kita kepada kemuliaan agama. Selamatan kita. Bahkan di televisi itu yang banyak itu racun yang ketiga tadi itu. Kita harus bisa memilah dan memilih dalam menonton, mendengar, berkumpul. Inilah Imam Ghazali memberi rambu-rambu. Tinggal bagaimana rambu-rambu ini kita terapkan dalam diri kita. Kita tidak duduk dengan manusia kecuali dengan kecerdasan. Aku tidak akan berkumpul dalam sebuah perkumpulan kecuali aku sudah berpikir ini tadi. Perkumpulan ini bagiku sebagai obat atau makanan pokok atau penyakit. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Walakin nal'abda, kadang seorang hamba itu qad yubtala bihi, kadang diuji oleh Allah. وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع. Orang yang kadang kita harus berkumpul dengan seseorang, manfaatnya enggak ada. Membuat kita senang pun juga enggak. Waduh, enggak tahu gimana nih. Membuat senang enggak. Manfaat juga enggak. Ini jangan dianggap orang lain ya, lah. Bukan jangan dianggap selalu orang luar yang lalu kita bawa ke rumah kita, kita ngobrol dengan dia, bukan. Kadang pasangan manfaat enggak. Nyenengkan juga enggak, na'udzubillah. Bagaimana ada manfaatnya? Pasangannya tidak kenal Allah. Sholat ditinggalkan, mabuk iya. Lah ini model seperti ini bagaimana? Bisa jadi di dalam orang yang secara ikatan dekat dengan kita, akan tapi dia punya fungsi seperti itu. Manfaat juga enggak, nyenengkan juga enggak. Termasuk kawan-kawan yang berkumpul dengan kita. Fatajibu, maka wajib mudaratuhu untuk menjaga. Mudarah itu seperti, mudarah itu basa-basi. Berurusan dengan mereka tidak dengan sepenuh hati. Artinya apa? Jangan menikmati berkumpul dengan dia itu. Tapi hanya untuk bertahan sesaat, setelah itu kita ingin terbebas dari orang-orang yang semacam itu. Tentunya dengan catatan apa? Di saat kita tidak mampu merubah mereka, sebab nanti ada kaidah. Sejelek apapun seseorang, boleh kamu kumpul dengan dia. Kalau engkau bisa mempengaruhi dia, lalu bisa menjadi lebih baik. Ya oke, itu istimewa. Kamu punya tugas baik. Tapi kalau ternyata kita lemah dan khawatir aku ke bawah dan aku bakal hilang bersama dia, maka saat itulah kita harus mengambil keputusan. Ini mudarah. Ilal khalas minhu. Bagaimana kita berusaha perlahan sampai kita terbebas dari bada kekejian orang tersebut, kehinaan orang tersebut. Sebab kalau namanya kehinaan ini tidak saja kita meniru kemaksiatan yang dilakukan. Contoh, kita bersahabat dengan seseorang, kumpul, makan bareng, pergi bareng, naik mobil bareng, kesana kemari bareng, dan seterusnya. Ternyata dia adalah bukan orang yang baik. Bisa jadi dia mempengaruhi kita lalu bermaksiat. Atau dia terus bermaksiat tapi kita diem. Diamnya kita pun ternyata nabung dosa. Karena apa? Kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya bikin bencana manusia itu. Di saat kita terpengaruh dengan dia, maksiat kita gede. Di saat kita diem, gak ngingetkan, kita kebawa maksiat. Itu musibah. Kadang orang diuji oleh Allah dengan seperti itu. Tapi wa fi musyahadati faidatun azimatun in wufiqta laha. Tapi kalau kamu melihat manusia-manusia semacam itu, yang jika seandainya kita bergaul dengan mereka, itu bahaya buat kita. Maksudnya orang enggak baik, segala macam kehinaan dilakukan, kejahatan dilakukan, akhlak yang enggak baik. Kalau ketemu orang yang semacam itu, pergaulanmu dengan dia itu, paling tidak kamu menyaksikan dia itu harus paham ini, bisa memahami ini. Fi musyahadatihi, melihat dia itu fa'idatun azimatun, ada faedah yang besar. Loh, masa ngeliat orang begitu ada faedahnya? Menjudi, pemabuk, tidak sholat, ganggu, akhlaknya baik, orang enggak benar. Masa ngeliat dia ada faedahnya? In wufiqtalaha, jika kamu diberi taufik oleh Allah untuk melihat faedah tersebut. Apa ibu? Wahuwa, yaitu antusyahida, kau bisa menyaksikan. Min khaba'ithi ahwali, dari kejelekan perilakunya. Wa af'ali, kejelekan keadaan akhlaknya. Wa af'ali, dan kejelekan perilakunya. Ma tastaqbihu, sehingga kau bisa menganggap itulah kejelekan yang tidak boleh ada pada kamu. Maksudnya suruh belajar. Jadi suruh ngelihat gini loh, kamu tahu enggak itu orang sombong? Iya sombong. Baik enggak? Enggak. Kalau enggak baik kamu jangan. Coba itu orang lihat matanya jelalatan, kamu seneng enggak? Enggak seneng. Kalau gitu kamu jangan jelalatan. Apalagi dia mulutnya mulut kotor, baik enggak? Enggak. Kalau kamu jangan seperti itu, kalau gitu kamu. Jadi belajar dari kejelekan orang lain. Fasa'idu man wa'idha bi ghairihi, orang yang bahagia, orang yang bahagia. Orang yang selamat itu orang yang selalu bisa mendapatkan nasihat dari orang lain. Jadi melihat orang lain itu jadi pelajaran buat dia. Itu orang cerdas, melihat orang baik, dia rindu untuk berbuat baik. Melihat jahat, astagfirullahaladzim, saya tidak boleh seperti dia. Wal mu'minu, ada seorang adalah seorang mu'min itu mir'atun, cermin. Li mu'minin, untuk orang mu'min yang lainnya. Orang mu'min itu cermin untuk orang mu'min yang lainnya. Dan hendaknya seperti itu. Anda kalau melihat orang lain itu, hendaknya Anda bisa berkaca. Kalau dia baik, artinya cermin yang baik. Cermin yang baik, maka kita akan meniru. Itu adalah orang baik yang aku perlu meniru dia. Dengan kesadaran kita melihat kebaikan orang tersebut. Sehingga kalau kita melihat akhlak yang baik, kepandaian, kesolehannya, ada rindu. Hendaknya seperti itu kalau kita melihat orang lain. Atau sebaliknya, jika kita melihat orang tersebut adalah orang yang tidak baik, perilakunya adalah tidak diridhai oleh Allah, maka kita belajar, oh, orang itu tidak baik perilakunya, aku tidak boleh seperti itu. Ini belajar. Waqila li Isa alaihi salam, man addabak? Ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Isa alaihi salam, wahai Sayyidina Isa, siapa yang mendidikmu? Waqala ma addabani ahadun, tidak ada yang mendidikku satupun dari orang. Enggak ada yang mendidik aku. Walakin ra'aitu jahlal jahili, hanya di saat aku melihat kebodohan seseorang, itu jelek. Fajtanabtu, lalu aku menjauhinya. Jadi ini belajar itu daripada mengambil pelajaran dari orang yang ada di kiri kanan. Aku melihat kebodohan itu kejelek. Orang enggak senang dibilang bodoh. Dan orang bodoh adalah orang bodoh rendah. Maka aku melihat dari kebodohan seseorang, aku faham kalau itu jelek. Maka aku jauhi. Walaqad shadaqa ala nabiyyina wa alaihi salatu wasalam. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Nabi Isa. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau ijtanaban nasu ma yakrahunahu, kalau seandainya orang itu sudah mampu menjauhi apa yang ia tidak suka, min ghairihim, dari orang lain, artinya bukan membenci orang tersebut. Jika seandainya kita ini menanamkan keinsyafan yang sesungguhnya di dalam diri kita, kalau kita melihat sesuatu yang dari orang lain itu tidak baik, lalu kita mengingkari, kemudian kita terapkan di diri kita, aku harus meninggalkan sesuatu tersebut, lakamulat adabum, niscaya sempurnalah akhlaknya. Cuman kadang itu orang enggak begitu cara melihat. Bisa melihat orang lain jelek, tapi enggak bisa kejelekan dilihat untuk dirinya sendiri. Mestinya kalau orang cerdas, lihat orang itu jelek, perilakunya jelek. Mestinya kalau dia cerdas, kalau itu jelek, kamu senang enggak dengan akhlak seperti itu? Enggak senang, maka jangan lakukan itu. Berarti enggak boleh ada padaku. Orang yang paling sombong itu enggak senang dengan orang sombong. Mana? Orang yang paling pelit, paling enggak senang sama orang pelit. Coba. Padahal dia enggak senang sama orang pelit, tapi kenapa dia pelit? Dia enggak senang dengan orang sombong, tapi kenapa dia sombong? Karena belum bisa melihat orang lain untuk belajar. Dan betul, kejelekan kalau pada orang itu kadang mudah tampak, tapi di diri susah tampak. Dia tidak senang, orang suka gunjing, orang mitnah. Tapi dia enggak sadar dirinya adalah penggunjing dan pefitnah. Karena ada di dalam diri kita itu penutup. Namanya aku, ego, atau anani, egois. Orang sering tertutup kejelekan dirinya. Padahal kalau bisa melihat, aman. Melihat kejelekan pada orang, tidak boleh ada padaku. Ini sudah tingkat tinggi, bukan sekedar mengoreksi kejelekan dirinya. Tidak. Akan tapi, kalau ada kejelekan pada orang dan aku tidak suka, maka kejelekan itu tidak boleh ada padaku. Ini istimewa pangkat tinggi. Tapi paling tidak itu orang begini loh ya. Kalau melihat kejelekan pada orang itu tidak baik, dia koreksi dalam dirinya. Jangan-jangan ada di dalam diriku. Baru nanti disadari untuk baik. Wong cuman ini pun juga tidak. Akan tapi yang banyak orang adalah pandai melihat kejelekan orang, tapi tidak bisa melihat kejelekan dirinya sendiri. Oh susah. Dan memang ada yang menutupi namanya aku. Kejelekan yang sifatnya lahir dan batin itu sama. Kalau sudah miliknya aku, itu susah disadari. Kita sering buat contoh. Contoh saja. Suatu ketika kita lagi duduk di meja belajar dan sebagainya. Tiba-tiba suatu ketika kita lagi begini ada ingus. Ah, astagfirullah. Ada ingus di sini. Ingus banyak lagi. Biru warnanya. Ingus. Astagfirullah. Coba ambil tisu. Allah, ini siapa kurang ajar anak ini pakai ada ingus di sini. Jijik atau tidak? Jijik karena normal. Tapi pada suatu ketika, pernah Anda waktu pilek langsung begini. Sama lumut bahannya. Sama bahannya. Kenapa? Karena ini milikku. Ada akunya di sini. Ketutup oleh aku. Ego. Ini adalah kekotoran lahir. Sama kekotoran batin. Orang gampang melihat kejelekan orang lain, tapi tidak gampang melihat kejelekan dirinya sendiri. Maka betul dikatakan oleh Sayyidina Isa tadi. Kalau seandainya orang itu melihat sesuatu yang tidak disuka dari orang, lalu dia hindari, niscaya sempurna akhlaknya. Kita hanya bisa menilai orang, enggak baik, enggak baik, enggak baik, enggak baik, enggak baik. Tapi dia sendiri melakukan kejelekan tersebut. Wastaghna'u 'anil mu'addibin, kalau sudah benar kita bisa melihat ketidakbaikan pada orang yang kita tidak suka, kemudian setelah itu kita hindari dari kejelekan tersebut, maka niscaya kita sangat cukup, tidak perlu lagi pembimbing. Wastaghna'u 'anil mu'addibin, kita akan rasa cukup, tidak butuh kepada orang yang bakal mendidik kita. Karena apa? Hawa nafsu kita sudah kita perangi, kita memerangi mendidik diri sendiri. Wal wadhifatu tsaniyatu, yang kedua, mura'atu huquqis sohbati, dalam bersahabat. Jadi yang pertama ini apa lanjutan? Wal wadhifah atsaniyah, oh dalam persaudaraan tadi, ukhuwah. Nah, di dalam ukhuwah persahabatan dan persaudaraan yang kedua adalah nih, kalau kamu sudah mengambil langkah memutuskan untuk bersahabat dengan si fulan, sahabat, bersahabat. Termasuk dalam persahabatan ini jangan dianggap dikira sahabat hanya ini kenal. Suami istri adalah sahabat yang paling dekat. Anak juga sahabatmu. Guru adalah sahabatmu. Sahabat plus itu. Istri sahabat plus. Anak sahabat plus. Istri apa? Guru sahabat plus. Bagaimana kisahmu dengan mereka? Ini. Mura'atu huquqis sohbati, menjaga hak-hak persahabatan. Apa sih yang semestinya kamu lakukan? Apa yang semestinya kita lakukan kepada sahabat kita? Famahman 'aqadat asyirkatu, selagi sudah terjadi satu kebersamaan, artinya apa? Bersahabat, saling bersahabat. Wantadhamat, menjadi rapi, maksudnya terjalin, bainaka wa baina syurakaik, baina syarikik, telah terjalin antara engkau dengan sahabatmu. Selagi sudah terjalin sebuah persahabatan, setelah berkenalan, tukar nomor HP, kemudian sering tanya kabar yang baik, akhirnya menjadi dekat sahabat. Kalau sudah terjalin persahabatan, awas. Ada kewajiban yang harus kamu lakukan di sini. Fa'alaika, maka hendaknya kau penuhi. Hukukun, maka atasmu, fa'alaika atasmu, yang harus kau penuhi, hukukun, hak-hak. Artinya apa? Ada kewajiban-kewajibanmu. Yujibuha aqdus sohbati, yang secara otomatis harus karena sebuah persahabatan. Jadi ada hal-hal yang harus kamu lakukan karena persahabatan yang sudah kamu jalin tadi. Apakah dengan suamimu, dengan saudaramu, dengan istrimu, atau dengan kawan-kawanmu itu. Kalau sudah engkau menjalin sebuah persahabatan, maka ada hal-hal yang harus kamu penuhi. Wa fil qiyami biha, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, adabun, ada tata krama. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah pernah bersabda, mathalul akhwaini, sadari makna kalimat indah dari baginda Nabi. Mathalul akhwaini, perumpamaan dua bersahabat, dua persaudara dalam persaudaraan ini. Mathalul akhwaini, jika ada orang dua bersaudara ini, perumpamannya adalah mithlul yadaini, seperti dua tangan. Dua tangan itu kompak. Jadi di saat saya mengambil ini, tangan kanan saya enggak nyampe itu, tangan kiri itu langsung pegang ngambilin. Saya pengen garuk bagian sini enggak nyampe, langsung paham. Di saat mau mencuci enggak bisa, kan kiri yang gerakkan, otomatis. Jadi persahabatan harus seperti itu. Seperti dua tangan yang saling membantu. Enggak pakai perintah sudah ngerti. Sahabat kok minta tolong terus. Yang peka dong dalam bersahabat itu. Yang peka, pada suami peka, suami kesel, jegrek, masih enak makan sendiri nih, segera ambilkan air. Sama seorang istri mungkin sakit perut lagi hamil, faham dong, jadi kepekaan ini penting dalam suami istri, dalam persahabatan, bapak dan anak. Apalagi anak, apalagi kita dengan orang yang tadi sahabat plus guru kita, orang tua kita. Tughassilu ihdaha al-ukhra, taghsilu ihdaha al-ukhra, yang satu mencuci yang lainnya, saling tolong-menolong. Itu adalah seperti tangan. Insyaallah sampai di sini aja dulu karena hari ini hari Ahad. Bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Berikan kepada kita sahabat yang baik. Sahabat yang menyelamatkan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sahabat yang menghibur hati kita. Sahabat yang kita bisa benar-benar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kita semua husnul khotimah, akhlak yang mulia. Dijauhkan hati kita dari kebencian, dari dengki, dari riya, dari kesombongan. Allah membersihkan hati kita. Membuka pintu halal untuk kita. Menjauhkan dari keharaman. Berikan kepada kita husnul khotimah. Husnul khotimah. Mati dengan iman. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.